dari Abi Mas'ud. Namanya Uqbah ibn Amr Al-Ansari radhiyallahu anhu. Al-Ansari Al-Badri. Al-Ansari berarti beliau sahabat Ansar. Karena sahabat itu ada Muhajirin, ada Ansar. Wassabiquna al-awwalun minal muhajirina wal Ansar. Beliau Abi Mas'ud Uqbah ibni Amr Al-Ansari Al-Badri. Al-Badri orang yang ikut perang Badar radhiyallahu anhu. Karena perang Badar sebuah perang yang pertama dalam sejarah Islam, perang yang kaum muslimin merasa berbahagia ikut dalam perang ini, sehingga orang yang ikut perang ini betul-betul dikenang dan disebut Al-Badri, orang ikut perang Badar. Ini sahabat awal-awal ini kalau Al-Badri, dan memiliki keutamaan tersendiri. Seorang sahabat Hatib ibni Abi Balta'ah itu sahabat ikut perang Badar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, maka sahabat ini Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat untuk keluarganya yang ada di Mekah sebagai informasi kepada orang musyrikin tentunya. Dan ini rahasia negara, rahasia perang, tidak boleh sembarangan sebarkan. Akhirnya Hatib menulis risalah keluarganya dengan diutus seorang wanita. Begitu, mengutus seorang wanita, tolong surat sampaikan ke keluarga saya, Nabi mau Fathu Mekah. Siap-siap. Isi suratnya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengejar. Karena Nabi diberitahu oleh malaikat adanya sahabat yang nulis surat tadi. Maka Rasul SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mengejar wanita ini. Sampailah di tengah jalan. Betul apa yang disabdakan Nabi. Ada wanita sedang berjalan menuju Mekah. Dihadang dan di stop. Nah, kemana engkau? Ke Mekah. Ada apa urusan ke Mekah? Tidak mau terbuka. Kamu keluarkan risalah atau saya buka kain. Ayo, keluarkan risalah atau saya buka kain. Ya, terakhirnya wanita ini menyembuka risalahnya yang disembunyikan di rambutnya dan diberikan. Betul dari Hatib bin Abi Balta'ah untuk keluarganya yang ada di Mekah. Informasinya adalah Nabi dan para sahabat akan melakukan Fathu Mekah. Dalam hal seperti ini kesalahan besar. Menginformasikan rahasia negara kepada musuh. Boleh. Maka kemudian Hatib bin Abi Balta'ah ditanya, dan ada seorang sahabat marah besar, sampai akhirnya Nabi menyampaikan dia itu orang yang ikut perang Hadad. I'malu masyiktum. Berbuat sekehendak kali. Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Demikianlah keutamaan para sahabat. Betul-betul Allah melihat keutamaan dan kesungguhan keimanan para sahabat Al-Badri. Makanya diberi keutamaan yang besar. I'malu ma syi'tum. Barakallahu fiik. Tayyib. Sahabat Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla, barang siapa dalla yang menunjukkan, ala khairin, kepada suatu kebaikan. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka baginya mendapatkan pahala seperti fa'ilihi, orang yang melakukan kebaikan itu. Rawahu Muslim. Barang siapa yang menunjukkan atas suatu kebaikan, maka baginya mendapatkan pahala seperti fa'ilihi, orang yang melakukan kebaikan itu. Rawahu Muslim. Hadis ini lebih lengkapnya begini. Yani kisahnya, kata Ibnu Mas'ud, Abi Mas'ud, lebih lengkapnya asbab, asbabul wurud. Apa asbabul wurud? Sebab beliau menyampaikan kalimat seperti ini, itu ada sebabnya. Lebih lengkap bisa dilihat dalam Sahih Muslim. Dikisahkan ja'a rajulun ila nabi. Jadi kisahnya, kata Abi Mas'ud, ja'a rajulun ila nabi. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu dia berkata, apa katanya? Inni ubdi'abi, inni ubdi'abi, fa'ahmilni, sesungguhnya aku, sesungguhnya aku ubdi'a. Ubdi'a itu kehabisan, apa namanya, bekal. Yani kendaraannya itu tidak lagi bisa untuk berjalan. Ubdi'abi. Yang qata'abi likalal rahilati. Kendaraan itu tidak lagi bisa membawa barangku. Namanya ubdi'a. Fa'ahmilni, maka bawakanlah barangku. Begitu. Jadi dia melaporkan kendaraannya itu ubdi'a. Ubdi'a itu kata dalam Ibnu Athir, yang qata'abi, terputus kendaraannya, terhalang, tidak bisa berjalan. Maka fa'ahmilni, saya tolong bawakan barangku, barang bawaanku. Karena kendaraan ini bawa barang. Ternyata untanya atau kudanya tidak mampu lagi berjalan. Gitu. Unta yang bawa barang tidak bisa berjalan lagi. Tidak bisa melangsungkan perjalanannya lagi. Maka beliau pun menyampaikan kepada Nabi. Masya Allah. Begitulah Rasulullah SAW. Dimintai pertolongan. Fa'ahmilni. Aku butuh kendaraan. yang bisa membawa barang saya ini, karena kendaraan saya tidak bisa lagi jalan. Begitu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Jadi Nabi bukan hanya ditanya ilmu. Sampai orang lagi bawa barang, kendaraannya apa? Tidak bisa jalan pun dimintai tolong. Saya tidak bisa lagi bawa kendaraan, bawa orang saya ya Rasulullah. Saya bisa minta tolong. Itu Nabi, pimpinan umat, dimintai tolong oleh umat, bukan hanya ditanya ilmu. Maka Nabi menjawab, ma'indi. Ma'indi. Apa maksudnya ma'indi? Saya tidak memiliki sesuatu yang untuk membawakan barangmu. Saya tidak punya kendaraan untuk bawa barangmu. Ma'indi. Gitu. Jadi Rasulullah SAW orang yang sangat dermawan. Asal ada, dikasih. Asal ada saja. Kalau ada yang minta, dikasih. Harta, tenaga. Itu beliau. Bahkan ketika ada orang badui datang menemui beliau, pas tomat. Orang badui ini paham. Kalau saya nyampaikan di luar sholat, gak tahu ketemu lagi apa enggak. Beliau sibuk. Diinser. Begitu komat, berdiri sudah di tengah sok, beliau maju. Pegang tangannya. Ya Rasul, saya punya hajat. Saya mau nyampaikan. Nabi enggak marah. Nanti habis sholat. Enggak. Apa hajat? Sampaikan. Ini. Padahal sudah koma. Mungkin jamaah nunggu-nunggu. Saru sama Nabi. Udah komat tinggal takbiratul ihram kok diajak ada hajat. Mau nanti aja. Pindah nanti. Ada apa? Orang badui masalahnya. Orang badui paham kalau beliau di luar sholat walau alam. Saya bisa tidak ketemu beliau. Khawatir apa yang disampaikan tidak tersampaikan. Milih pas komat. Inter. Komat berdiri sudah. Masa. Begitulah beliau. Didengarkan. Sampai selesai hajatnya, baru Nabi menyuruh qomat. Apa? Baru mulai takbiratul ihram. Oh, sudah qomat. Allahu Akbar. Luar biasa. Jadi, ketika beliau tidak memiliki apa-apa yang bisa membantu orang ini, mainly, saya tidak punya apa-apa. Nah, saat itulah kata Abi Mas'ud, fa'ata rojulun. Datang laki-laki. Sebutkan namanya. Fa'ata rojulun. Datang laki-laki. Sahabat yang lain. Ana adulluhu ala man yahmiluhu. Lihat. Ana, saya ya Rasul, adulluhu, akan menunjukkan kepada orang ini. Alaman yahmiluhu. Kepada orang yang bisa membawakan barangnya. Orang ini juga tidak punya kendaraan. Mung bisa membantu menunjukkan. Oh si fulan punya kendaraan. Insya Allah bisa. Tutup. Fa ana ya Rasul, ana adulu ala man yahmilu. Saya ya Rasul akan tunjukkan siapa yang bisa membawa barangnya dia. Masyaallah. Barulah beliau menyambut faqal. Barulah beliau bersabda hadis ini, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan. Kebaikan yang mana? Si fulan mau bawa barang. Tidak ada yang bisa untuk melanjutkan perjalanan. Si fulan ini cuma menunjukkan. Menolong. memberitahukan, oh si fulan itu bisa membawa barangmu. Itu aja kebaikannya. Namun nilainya, nilai kebaikannya, pahalanya seperti orang yang membawa. Dia tidak bawa barangnya orang ini. Ya, cuma apa tadi? Memberitahukan. Menunjukkan kebaikan. Dapat pahala. Masya Allah. Misal yang lain apa? Mahat mau bangun. Ya? Butuh dana. Masya Allah. Butuh dana. Antum datang ke rumah fulan. Orang yang dermawan, masya Allah, ahlul khair. Pak, mahat mau bangun. Bok, jenengan mau apa? Jariah kesempatan bagus. Pahala besar. Masya Allah. Antum cuma menunjukkan dapat pahalanya. Antum dapat apanya? Pahala. Walaupun antum tidak mengeluarkan sedekah untuk bantu mahat, tapi antum menunjukkan satu kebaikan. Barakallahu fik. Betapa besarnya keutamaan pahala mengajak kebaikan, menunjukkan kebaikan. Begitu. Jadi hadis ini diambil faedah yang pertama. Saya ambilkan dari penjelasan karena hadis ini dikeluarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Usulul Iman. Hadis nomor 95. Yang punya kitab Usulul Iman, Syekh Abdul Wahhab rahimahullah, beliau masukkan hadis ini dalam kitabnya Usulul Iman. Hadis nomor 95. Dan hadis ini diterangkan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz, cucunya Syekh Abdul Wahhab, cucu-cucunya. Itu diambil faedah yang pertama, saya simpulkan bahwa a'ana hadzal rajul akahu ala wasilatin min wasailil khair sara lahu mislu ajril fa'il. Bahwa orang yang menolong saudaranya, bahwa orang yang menolong saudaranya, akhahu, ala wasilatin min wasailil khair, terhadap sarana dari sarana-sarana kebaikan. Wasilah min wasailil khair, sarana dari sarana-sarana kebaikan. Sorolahu mislu ajril fa'il, jadilah mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Jadilah mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan. Masya Allah. Orang yang menolong saudaranya terhadap satu wasilah, sarana dari sarana sedar kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan. Menolong. Menunjukkan. Tayyib. Jadi, sebagaimana contohnya? Contoh. Dalam Al-Quran, Allah sebutkan dalam surat At-Taubah 121. Tentang jihad fi sabilillah. Ya. Apa itu? Contohnya, sarana yang bisa mendapatkan pahala. Itu kan sarana. Menolong itu sarana. Kebaikan. Walaupun kita cuma menjadi perantara orang itu berbuat baik, dapat pahala. Contoh, dalam surat At-Taubah 121. Amalan jihad. Jihad itu berangkat di medan jihad melawan musuh. Allah sebutkan, wala yaqta'u wadiyan illa kutiba lahu. dan tidaklah mereka menempuh suatu lembah untuk mau berangkat perang, lalu mereka menempuh jalan lembah mau berangkat jihad. Illa kutiba lahum, kecuali dicatat sebagai pahala jihad. Ya, antum mau berangkat jihad, berangkat jihad, berjalan melewati lembah, gunung. Langkah antum menempuh lembah, gunung, dapat pahala, padahal belum jihad. Kenapa? Wasilah. Karena itu adalah wasilah tersampainya tujuan. Apa itu? Ketemu musuh. Musuh di sebelah sana. Kita berangkat. Berangkatnya kita, langkah kaki kita dicatat pahala jihad. Baru belum ketemu musuh, baru berjalan. Kenapa dicatat? Karena itu sarana. Ketemu musuh harus berjalan ke sana. Barakallahu fikum. Ini contoh wasilah dapat pahala. Antum menunjukkan, antum menolong orang mau berangkat jihad. Antum tak berangkat, cuma saya membelikan kendaraan, dapat pahala jihad. Bekal. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang jahaza, menyiapkan bekal untuk orang yang berperang, faqad ghaza, berarti dia telah berperang. Maka antum banyak membantu. Tidak bisa membantu, menunjukkan. Itu ada anak yatim, Pak, tolong dibantu. Sian belajar. Ada tuh, ada. Bantu. Salah. Antum menunjukkan orang ini berbuat baik, dapat pahala. Salah. Menunjukkan tuh, dapat pahala. Seperti orang yang berbuat kebaikan. Luar biasa. Jadi lisan, alat komunikasi yang antum punya itu gunakan untuk kebaikan. Barakallahu fiik. Dakwah, ajak kebaikan. Sarana kebaikan. Dapat pahala. Wa fi hadzal haditsi aidha. Yang kedua, dalam hadis ini juga. Nah, dalam hadis ini juga ditunjukkan. In qata'a bi hadha rajulul al-masir wa kana al-amalu saliha wal maqsud al-ghayah mahmudah falahu rajulun ala man yahmiluhu. Iya. Dalam hadis ini juga ditunjukkan orang yang terputus bekal atau terputus perjalanan dalam amal soleh, bahwa orang yang terputus perjalanan dalam amal soleh, tayyib, maka menunjukkan orang tersebut, menunjukkan kepada orang tersebut, ya, yang terputus kendaraannya tidak bisa melaksanakan, melanjutkan perjalanannya, menunjukkan kepada orang tersebut mendapatkan pahala. Menunjukkan orang yang bisa membawa barang-barangnya itu dapat pahala. Barakallahu fik. Karena tujuannya beramal soleh. Orang yang terputus perjalanannya, lalu dalam amal soleh ya, maka orang yang menunjukkan orang itu mau membawakan barangnya, itu dapat pahala. Pahala orang yang berbuat baik. Karena orang tersebut akan berbuat kebaikan, amal soleh. Ini kalau urusannya adalah cuman membawakan suatu bekal. Bekal barang di atas kendaraan, muhaji, mungkin mau umroh, atau mujihad atau talabul ilm, banyak amal soleh. Kalau kita mampu menolong, membawakan apa yang menjadi bebannya, kita cuma menunjukkan kepada orang lain berbuat baik, kita dapat pahala. Ya. Poin kedua. Yang ketiga. Wayadkhulu masuk dalam hadis ini, ya, masuk dalam hal ini adalah i'anah alal khair wa yadkhulu fihi ad-da'watu ilaih. Masuk dalam hadis ini ialah menolong dalam kebaikan dan juga mengajak kepada kebaikan. Menolong dalam kebaikan dan mengajak kepada kebaikan. Masuk dalam hadis ini mendapatkan pahala orang yang menunjukkan, masuk dalam hal ini dalam bentuk menolong di atas kebaikan dan juga mengajak kepada kebaikan. Menolong. Barakallahu. Jadi keutamaan menolong orang berbuat baik dapat pahala seperti orang yang berbuat baik. Ya, orang lain berbuat baik. Enggak tahu saya uangnya banyak sekali, saya bingung. Untuk apa ya? Jangan bingung, Pak. Bantu. Ma'had ini. Walaupun antum bukan orang yang dianggap penting di ma'had, cuman tukang becer ma'had biasa butuh sayur. Tiba-tiba kenalan sama orang kaya raya. Suatu saat orang ini jadi biasa masukkan dia bakul sayur, juga kadang ngedrop ke ma'had, tapi ngedrop ke hotel. Wow. Insyaallah. Penampilannya ya pakai jubah, pakai ya biasa ikhwah. Masuk ke hotel tapi ke dapur nganter sayur. Jadi dia biasa ngedrop sayur-sayuran ke hotel tapi juga ke ma'had. Insyaallah. Jadi tahu ma'had kita. Lah itu pemilik hotel ketemu. Ketemu orang hak ikhwah ini. Cerita. Saya ini punya hotel. Saya setiap tahun itu biasa. Karyawan saya tak hajikan, tak umrohkan. Saya punya harta banyak. Mau taruh di mana ya? Kalau kita bingung. Tidak punya uang untuk apa. Kalau dia bingung untuk apa, itu bedanya orang kaya dan orang miskin. Ya, dia bingung taruh di mana ya yang kira-kira bagus. Oh, ikut saya, Pak. Nah, kita kanter. Diantar ke ma'had Ahlus Sunnah. Lihat ma'hadnya. Insyaallah. Iya ya, ma'had Ahlus Sunnah itu sederhana, tawadhu. Makannya juga ala kadarnya. Enggak kayak hotel. Makanya ala kadarnya, tempatnya ala kadarnya, jauh di pelosok. Naik gunung dulu, jauh dari kota. Susah pokoknya. Naik ke atas bukit. Nah, di sana di puncaknya. Tapi dia tenang di situ. Cocok. Kalau berbuat baik, Pak, di sini aja. Oh ya, insya Allah. Saya insya Allah akan berbuat baik di sini. Mulailah. Bantu ma'had. Insya Allah tahun depan pengurusnya umroh kabeh. Wah. Umroh kabeh. Semuanya umroh. Rezeki nomplok. Bagi pengurusnya. Asya Allah. Dari mana orang ini beramal soleh mengumrohkan seluruh jajaran pengurus ma'had, membantu ma'had. Ini loh bakul sayur yang nunjukkan. Jadi sukalah berbuat baik walaupun cuma nunjukkan. Jangan bakil. SMS, WA ya, apalagi lagi gratis. Wah, mumpung gratis untuk kebaikan. Kebanyakan orang, oh mumpung gratis, ngobrol dan genah, ngalor gitu. Kok lama teman, Pak? Lagi gratis. lagi gratis untuk kebaikan. Paham? Walaupun cuman membantu menunjukkan. Itu kisah. Orang ini berbuat baik dengan kebaikan yang sangat baik. Akhirnya bisa umroh kabeh, Masya Allah. Gratis, ulang pergi. Masya Allah. Kebaikan yang luar biasa. Sehingga hadis ini, barakallahu fikum, oleh Imam Nawawi dimasukkan dalam bab ini. Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan atau mengajak suatu petunjuk, dapat pahala. Demikian pula kalau orang itu menunjukkan kejelekan, dapat dosa enggak? Ada orang mau teler, tiba-tiba tanya sama tuh, Mas, bakul topi miring sih di mana ya? Wah, situ Mas yang biasa jualan, di situ lebih murah. Hanya dia beli. Antum yang nunjukkan. Antum terlibat menunjukkan enggak? Allah. Dalam suatu kejelekan jangan bantu walaupun menunjukkan. Cuekin aja. Pak, saya mau tanya Mas. Pura-pura enggak dengar. Atau cuekin. Tanya bukan ke saya. Tanya yang semisal kamu. Alhamdulillah saya kekualan suwa. Egamis, tidak kenal dunia itu Pak. Jangan membantu suatu kejelekan. Menunjukkan kejelekan kepada orang lain. Apalagi mengajak orang lain berbuat jelek. Baik, nanti ada hadis berikutnya. Man da'a ila hudan. Barang siapa yang mengajak suatu petunjuk, maka bagi dia mendapatkan pahala. Wa man da'a ila dhalalah, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka bagi dia dosa sebagaimana dosa orang yang melakukan dosa itu. Ya, barakallahu fik. Makanya dalam kaidah usul, al-wasail laha ahkamul maqasid. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Jadi tujuan kebaikan kalau kita nunjukkan dapat baik kebaikan. Kalau tujuan jelek kita menunjukkan apalagi mengajak, kita dapat bagiannya. Barakallahu. Kenapa? Karena tadi kaidah para ulama al-wasailaha ahkamun. Ahkamul maqasid. Itu hadis yang Syekh Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin tidak membawakan secara penjelasan, namun sedikit tadi saya ambilkan dari penjelasan kitab Usulu Iman Syekh Abdul Wahab rahimahullah dari Syarah Syekh Saleh Al-Syekh. Insyaallah mencukupi, semoga yang kita kaji bermanfaat dan menjadi pahala bagi kita semuanya. Mohon maaf bila mana ada salah dan kurangnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.